Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa insyaallah melanjutkan pembahasannya masih pada daras Al-Thamin wal 'Ishrun, pelajaran yang ke-28 tentang fi'il mu'tal lam atau mu'tal akhir. Sekarang pembahasan pada tamrin Tsaniya Asyara yang ke-12. Nah, di sini pada tamrin ke-12 dan yang seterusnya nanti akan ditunjukkan bentuk-bentuk fi'il pada mu'tal lam atau mu'tal akhir ini ketika disandarkan pada dhamir, baik itu pada fi'il madhi, fi'il mudhari', maupun fi'il amr, ya. Dan pada masing-masing bab, ya, sebagaimana diketahui pada mu'tal lam ini kemarin ada tiga bab yang disampaikan di sini, yakni pada bab masya yamshi atau baka yabaki yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, kemudian bab yang kedua da'a yad'u atau syaka yashku, yakni yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, dan kemudian bab yang ketiga yang terakhir kemarin dibahas pada tamrin ke-10, yakni bab nasiya yansa khasyia yakhsha, atau yakni dia mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Jadi pada tiga bab ini yang ada fi'il-fi'il yang termasuk mu'tal lam atau mu'tal akhir. Dan masih ada satu bab, tetapi itu mungkin sedikit fi'ilnya atau dia nanti kaidahnya mengikuti pada salah satu dari bab yang ada di sini. Kita bahas pada tamrin tadi Tsaniya Asyara yang ke-12, isnadu masya ila dhamairi, penyandaran fi'il masya pada dhamir-dhamirnya. Masya ini fi'il madhi, bentuk madhi. Nah, kemudian dia disandarkan pada dhamir. Dhamir yang dimaksud di sini, ya, perhatikan ad-dhamair dengan alif lam. Berarti tertentu dhamirnya. Ma'rifah. Ya, alif lam ini ma'rifah tertentu. Ila dhamairi pada dhamir-dhamir tertentu. Dhamir apa yang dimaksud di sini? Yakni dhamir rafa. Dhamir rafa. Dhamir yang kedudukannya rafa. Yakni apa? Sebagai fa'il. Ya, dhamir yang sebagai fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Ini. Jadi ma'rifah tertentu. Bukan sembarang dhamir, bukan asal dhamir, bukan, tapi dhamir yang tertentu. Yakni dalam hal ini adalah dhamir rafa. Dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Ini. Nah, perhatikan di sini fi'il masya, ya, ini mewakili pada bab yang pertama atau bab fa'ala yaf'ilu, ya, ain kalimahnya fathah pada madhi dan ain kalimahnya kasrah pada mudhari'. Nah, di sini masya disandarkan pada dhamir-dhamir tersebut, dhamir rafa'. Lihat contohnya, perhatikan contohnya. Hamidun masya. Ya, hamid, ya, berjalan. Hamid, mufrad, muzakkar, kemudian ghaib, Jadi keadaannya demikian, maka bentuk fi'il yang digunakan adalah masya, bentuk asalnya ataupun bentuk dasarnya. Dan di sini tentu fi'il masya ya, dalam ini, dalam kalimat ini, dia sebagai jumlah fi'liyah, tentunya dia juga disandarkan, disertai dengan dhamir yang menjadi fa'ilnya. Ya, lalu mana dhamir pada masya? Yakni apa? Dhamirnya mustatir. Ya, dhamirnya mustatir, takdirnya huwa. Yang merujuk pada hamidun tadi. Jadi pada masya, dia disandarkan pada dhamir, yakni dhamir mustatir. Ya. Tidak tampak, tidak ada wujudnya. Bukan tidak tampak, tetapi tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Adanya dalam ingatan, dalam pemahaman, dalam pikiran, dalam akal. Ini masya, ya, maknanya atau takdirnya masya huwa. Ini di sini dhamir mustatir. Kemudian digunakan untuk jamak al auladu. Masyau ya, dari masya dia digunakan untuk jamak, maka tentu dia bersama dengan dhamir untuk jamak ya, yakni dhamir wawu ya, sehingga hasilnya, hasil akhirnya yang disebutkan di sini menjadi masyau al auladu masyau, anak-anak itu berjalan ya, pada masyau. Di situ wawunya yang sukun adalah bomir, bomir wawu untuk jamak, atau yang sering disebut dengan wawu jamaah. Nah, kalau diperhatikan pada masyau di sini, tentu ada sesuatu yang hilang dari fi'il asalnya tadi. Masya bertemu wawu menjadi masyau, berarti ada yang hilang. Maka dijelaskan asluhu, asalnya masyayu. Jadi dari masya ketika bersama dengan wawu, apa? Huruf ilah yang akhir itu kembali ke aslinya terlebih dahulu. Jadi dari masya itu huruf akhirnya adalah alif. Alif ini aslinya adalah huruf ya. Nah, ketika bersama dengan wawu jamaah, alif itu kembali ke huruf ya. Sehingga menjadi masyayu. Ini masyayu. Hasil asalnya demikian. Masyayu. Seperti pada fi'il yang sahih, kataba menjadi katabu. Ya. Jalasa jalasu. Seperti itu secara asal. Masyayu jalasu. Jadi hasil asal itu pasti sesuai dengan wazannya atau sesuai dengan contoh yang sahih. Ini. Nah, kemudian apa? Di sini dijumpai huruf ya, kemudian bommah, ya-nya bommah, berharakah bommah, diikuti wawu. Masyayu. Nah, menurut lidah Arab, ya, karena ini bahasa Arab, tentunya menyesuaikan dengan lidah Arab. Ya, mungkin mereka apa sulit atau tidak nyaman mengucapkan seperti ini, masyayu. Sehingga apa? Huruf illah tersebut kemudian dihilangkan. Huruf ilahnya yaitu ya, ini dihilangkan supaya mudah untuk diucapkan, lebih mudah bagi orang Arab untuk mengucapkan ini dengan menghilangkan huruf ilah yang akhir ketika bersambung dengan wawu jamaah, sehingga menjadi masyau. Dari masyayu, ya-nya dihilangkan menjadi masyau. Jadi hanya menghilangkan huruf ya, tidak mengubah harokat sebelum ataupun sesudahnya. Tetap hanya menghilangkan huruf ya-nya menjadi masyau. Ini. Jadi seperti ini. Ketika disandarkan pada dhamir wawu untuk jamak. Kemudian yang berikutnya untuk muannasnya yang mufrad, aminatu masyat. Aminah berjalan. Masyat. Ya, asluhu. Nah, di sini langsung dijelaskan asalnya apa? Masyad. Jadi masya dia bersambung dengan tak takmis yang sukun, maka bertemu dua huruf sukun di akhir kata, di akhir fi'il. Alifnya sukun, taknya juga sukun. Nah, ini tidak bisa yang semacam ini ya, dalam bahasa Arab, sehingga apa, ini harus dihindari ya. Cara menghindarinya supaya tidak bertemu dua huruf sukun, maka dengan menghilangkan huruf illah yang sukun, yaitu alif. Alifnya dihilangkan, masyad menjadi masyad. Ini alif yang akhir pada fiil ini dihilangkan ketika bersamu dengan ta ta'nits yang sukun, supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Ini masyad, aminatu masyad. Adapun dhamirnya mana? Ingat, tak ta'nits itu bukan dhamir. Tak ta'nits bukan sebagai fa'il. Berbeda dengan wawu tadi, kalau wawu itu dhamir sebagai fa'il. Adapun tak ta'nits ini bukan dhamir dan bukan fa'il. Pada masyad yang menjadi fa'il apa? Dhamir mustatir ya, takdirnya hiya. Ini dhamir ya, pada masyad, pada masyad. Ya, jadi ta'nits bukan dhamir, bukan fa'il. Yang menjadi fa'il yakni dhamir mustatir, takdirnya hiya. Ini. Yang berikutnya untuk muannats yang jamak atau jamak muannats, al-banatu. Ya, masyaina. Al-banatu masyaina. Putri-putri itu, anak-anak perempuan itu berjalan. Masyaina. Nah, di sini fi'il masya, ya. Ketika digunakan untuk jamak mu'anas, maka tentu dia bersambung dengan dhamir nun untuk jamak mu'anas, atau nun inas, atau nun niswah. Nah, dhamir nun ini berharokat, ya, nunnya berharokat, berharokat fathah. Maka sebagaimana lazimnya suatu fi'il yang bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat, maka huruf sebelum fi, huruf sebelum dhamir tersebut harus disukun. Nah, dalam hal ini masya tadi ketika bersambung dengan dhamir nun yang berharokat, sebenarnya alifnya kan juga suku, sudah sukun, tetapi itu tidak cukup. Ya, dia kemudian kembali ke huruf aslinya. Ya, alif yang ada di akhir pada masya ketika bersambung dengan nun inas yang berharokat, alif tersebut kembali ke huruf aslinya, yaitu huruf ya. Baru kemudian bersambung dengan nun tersebut. Sehingga dari masya bersambung dengan nun menjadi masyaina. Masyaina. Alifnya kembali ke huruf aslinya menjadi ya. Masyaina dan sukun. Ya-nya sukun ya, huruf asli. Alif kembali ke huruf asli dan sukun. Kemudian bersama dengan dhamir nun yang berharokat. Dan ini pula yang digunakan pada dhamir-dhamir yang sesudahnya yang berharokat. Ya. Sebagaimana dulu pernah disampaikan, kalau diperhatikan ya, dalam tasrifan itu, dimulai dari dhamir nun inas ini, sampai seterusnya ke bawah, yang berikutnya, sampai untuk mutakalim, itu dhamirnya berharokat semuanya. Ya, bomir nun ini, kemudian nanti bomir ta untuk mukhatab, bomir ta untuk fa untuk mutakalim, kemudian bomir na, itu semua berharokat. Ya, sehingga terkait dengan keadaan tadi, huruf alif yang ada di akhir pada masya ketika bersambung dengan nun yang berharokat, ini juga faedahnya digunakan pada yang sesudahnya ketika bersambung dengan bomir ta yang berharokat. Jadi sama. Artinya apa? Alif tersebut kembali ke huruf aslinya, yaitu huruf ya, dan kemudian sukun. Ya, kemudian baru bersambung dengan dhamir-dhamir rafa yang berharokat yang sesudahnya. Ya, kita lihat contoh atau bentuknya. Anta masyaita. Masya bersambung dengan dhamir ta yang berharokat fathah menjadi masyaita. Alifnya kembali ke huruf asli dan sukun, ya yang sukun, masyaita. Untuk antum menjadi masyaitum. Anti masyaiti. Antunna masyaitunna. Ana masyaitu. Nahnu masyaina. ini sama, prinsipnya sama. Pada fi'il mu'tal lam, pada fi'il maudhinya ini, ketika bersambung dengan dhamir-dhamir yang berharokat, maka huruf illah yang akhir itu kembali ke aslinya dan sukun, dalam keadaan sukun. Kemudian baru tadi bersambung dengan dhamir-dhamir yang berharokat. Dimulai dari nun inas dan kemudian yang berikutnya dhamir untuk mukhatab dan untuk mutakallim. Nah, mungkin sebagai tambahan, kalau dhamir untuk tasmiyah bagaimana? Karena di sini tidak disebutkan dhamir tasmiyah. Apa? Alif untuk dua orang. Ingat, nah, dalam bahasa Arab ada tasmiyah, pemusanna untuk dua orang. Dhamirnya yang sebagai fa'al adalah dhamir alif. Lalu bagaimana kalau ini bersambung dengan dhamir alif, alif tasmiyah? Ya. Masya. Ya, bersambung dengan alif tasmiyah. Ya, masya huruf akhirnya alif. Kemudian bersambung dengan alif tasmiyah. Nah, kan akan bertemu dua alif. Nah, ini tidak mungkin. Alif pada masya, akhir fi'il masya dan alif tasmiyah. Kan tidak mungkin. Lalu bagaimana? Ya, alif pada masya tadi, akhir fi'il tadi kembali ke aslinya ketika bersambung dengan alif tasmiyah. Jadi seperti pada yang wawu jamaah tadi. Jadi ataupun juga pada yang dhamir mutaharik tadi kembali ke aslinya, alifnya kembali ke aslinya ketika bersambung dengan dhamir rafa, dhamir-dhamir rafa. Ya, semuanya secara umum ya kembali ke aslinya. Masyayu ya tadi kan kembali ke aslinya, hanya saja dihilangkan ketika bersambung dengan wawu jamaah. Tetapi dia kembali ke asli dulu, baru kemudian dihilangkan ketika bersambung dengan wawu jamaah. Nah, ketika bersambung dengan dhamir yang mutaharik juga demikian, huruf alif kembali ke aslinya, masyaina, masyaita dan seterusnya. Maka demikian pula ketika bersambung dengan alif tasmiyah untuk dua orang, alif yang akhir pada masya dia juga kembali ke aslinya, yaitu ya. Kemudian baru alif tasmiyah. Lalu ya-nya bagaimana? Ya-nya ya berharakat fathah. Seperti pada wazannya. Atau seperti pada contoh yang sahih. Jalasa. Maka di sini menjadi masya-ya. Mereka berdua berjalan. Masya-ya. Lalu apakah ada perubahan? Atau penghilangan? Tidak, tidak ada. Ya-nya tetap dengan ya. Huruf asli. Alif kembali ke aslinya, yaitu ya. Kemudian tetap ya-nya ada, tidak dihilangkan. Kenapa? Karena ini mudah. Bagi lidah Arab mudah. Masya-ya. Berbeda tadi masya-yu. Itu agak sulit. Maka ya-nya dihilangkan. Tetapi untuk masya-ya, ini mudah. Ya-nya tetap ada, tidak hilang. Ya. Ini. Masya-ya. Untuk yang alif, untuk yang tasmiyah, yang mu'annas, untuk yang perempuan, kalau masya'ya itu mereka berdua laki-laki. Ya, Hamidun wa Khalidun misalnya, masya'ya. Kalau Aminah wa Maryam misalnya, ada dua orang perempuan mereka berdua berjalan, bagaimana? Masya'ya, Pak. Masya'ya, Pak. Ya, kalau yang sahih ya, untuk membandingkan atau melihat, misalkan jalasa, jalasat, ya. Untuk tasmiyahnya apa? Jalasata. Ya, jalasata. Mereka berdua perempuan duduk. Kalau mereka berdua perempuan berjalan. Ya, tadi dari masyad. Ya, dari masyad. Dia bersama dengan alif tasmiyah ya. Menjadi masya, masyata. Ya. Masyata. Alifnya yang akhir pada masya dihilangkan karena bertemu dengan ta'nif, tadi menghindari dua huruf sukun. Ya. Nah, kemudian baru dihubungkan dengan alif tasmiyah. Jadi alif tasniyah itu sesudah tak ta'nits. Ya, seperti pada wazan atau pada contoh yang sahih ya. Jalasata, kata baca dan seterusnya. Mereka berdua perempuan duduk atau menulis ataupun yang lain. Coba nanti dimurojaah kembali pada pelajaran ke-8 dulu pernah disampaikan juga. Jadi lihat yang sahih dulu, lihat wazannya. Ya. Jadi alif tasniyah itu diletakkan sesudah tak ta'nits. Ya. Di sini tadi dari masyad untuk tasniyahnya untuk dua orangnya ya tinggal ditambahkan alif masyada. Ya, jadi alif yang akhir tetap hilang. Ya. Kemudian tak ta'nits itu aslinya sukun. Ya, masyad. Hanya saja karena dia kemudian bersambung dengan alif tasniyah ya, dari masyad ya. Ya, masyad yang tadi sukun kemudian bersambung dengan alif tasniyah, kan tidak mungkin dua sukun bertemu, dua huruf sukun bertemu. Dan itu juga tidak mungkin dihilangkan, alifnya tidak mungkin dihilangkan kan karena dia sebagai fa'il, ini dhamir. Kalau dihilangkan nanti maknanya berubah. Jadi taknya tetap taknya juga harus tetap ada. Alif tasnya juga tetap ada. Nah, lalu bagaimana? Ya sudah, sukunnya diganti dengan harokat yang sesuai dengan alif, yaitu harokat fathah, sehingga menjadi masyata. Ini. Ini untuk fi'il madhi. Ya. Baik. Yang berikutnya salita asyara, yang ke-13, tamrin yang ke-13, isnadu yamshi ila dhamairi, penyandaran fi'il yamshi pada dhamir-dhamirnya. Ini fi'il mubareknya dari masya, mubareknya yamshi. Sekarang perhatikan bentuk mubareknya ketika disandarkan pada dhamir yang sebagai fa'il atau dhamir rafa', hamidun yamshi. Ya, bentuk asalnya yamshi, dhamirnya mana? Mustatir, ya. Yamshi di sini dhamirnya mustatir, takdirnya huwa. Jamaknya al-auladu yamshuna, al-auladu yamshuna. Ya, dijelaskan asluhu, asalnya adalah yamshiyuna. Ya, jadi asalnya kembali ke asalnya tadi yamshi, ya, fi'il mudhari' yang asal tadi yamshi. Kemudian bersama dengan wawu jama'ah dan nun tanda rafa', sehingga hasilnya menjadi yamshiyuna. Ya, dari yamshi ya, asalnya tadi, bersama dengan wawu jama'ah, dhamir sebagai, dhamir rafa' sebagai fa'al, dan nun sebagai tanda rafa', hasil asalnya yamshiyuna. Ya, seperti misalkan yajlisu menjadi yajlisuna. Kan sama, sesuai dengan wazan atau contoh yang sahih. Yamshiyuna. Nah, lalu apa? Seperti ini, ada huruf ya yang berharakat dhammah dan sebelumnya itu kasrah. Nah, ini sulit bagi lidah Arab, bagi orang Arab. Yamshiyu, ya. Mengucapkan shiyu, ini agak kesulitan. Lalu apa? Untuk memudahkan, mereka menghilangkan huruf illah. Ya, menghilangkan huruf illah dan menggeser. Menakal atau menggeser, memindah harokatnya. Harokat dhammah pada huruf ilah dipindah ke sebelumnya, digeser ke huruf yang sebelumnya, ya, sehingga menjadi yamshuna. Yamshuna dari yamshiyuna, yaknya dihilangkan, harokat dhammah digeser ke sebelumnya menjadi yamshuna. Ini jadi pada yamshuna wawu itu dhamir, dhamir rafa' sebagai fa'il, kemudian huruf illah yang akhir dari fi'il ini dihilangkan. Ini yamshuna. Baik. Kemudian untuk yang mufrad mu'annas atau ta'nits untuk yang perempuan. Aminatu tamshi. Aminatu tamshi. Ya, fi'il mudhari' untuk mu'annas, huruf mudhari'nya dengan ta', ya. Kemudian dhamirnya mana? Mustatir, ya. Tamshi di sini dhamirnya mustatir. Takdirnya hiya. Yang berikutnya untuk jamaknya, al-banatu yamshina. Al-banatu yamshina. Untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas atau nun inas, kaidahnya atau contohnya bagaimana? Yajlisna. Dari yang sahih misalkan ya, yajlisna. Kemudian di sini yamshi bersambung dengan nun inas, yamshi ya, bersambung dengan nun inas, nunnya berharokat, kemudian sebelum nun disukun menjadi yamshina. Ya sudah, apa ya, sesuai hasilnya dari yamshi bersambung dengan nun inas yang berharokat menjadi yamshina. Kalau dilihat contoh yang sahih, yajlisna, kan sama. Ya sudah, ini hasilnya seperti ini. Tidak ada perubahan apapun. Ya, huruf ilahnya ya tetap dengan ya, sukun, ya, tidak dihilangkan, tidak berubah. Ya sudah, itu hasilnya. Yamshina. Albanatu yamshina. Yamshi ini fi'al, fi'al mudhari' mu'tal akhir atau mu'tal lam. Kemudian nun ini dhamir rafa' sebagai fa'il. Huruf ya apa bagian dari fi'il tersebut, huruf akhir dari fi'il ini yamshina. Kemudian untuk mukhatab, anta tamshi, dhamirnya mustatir, takdirnya anta tamshi ya ini. Kemudian jamaknya antum tamshuna, ini seperti yang untuk ghaib jamak tadi, al auladu yamshuna. Artinya apa? Asalnya sama, tamshiyuna, huruf ya bersambung dengan wawu, wawu jama'ah, kemudian ya-nya dihilangkan. Dan harakatnya bergeser ke sebelumnya, harakat dhammah itu bergeser ke sebelumnya. Antum tamshuna. Yang membedakan hanya huruf mudhara'ahnya. Ya, kalau huruf mudhara'ah, ya sesuai dengan kaidahnya. Kalau untuk ghaib dengan ya, untuk mukhatab dengan ta. Ya, adapun yang tadi, ada penyesuaian pada huruf akhirnya yang bersambung dengan dhamir ini seperti tadi. Dhamirnya sama, wawu jamaah ya sama. Jadi yamshuna ataupun tamshuna, kedua-duanya sama, wawu jamaah ini. Jadi asalnya juga demikian, asluhu tamshiyuna. Ya, asalnya tamshiyuna, huruf ya kemudian dihilangkan. Kemudian untuk yang mukhatabah, untuk anti. Ya. Fi'il mudhari untuk anti berarti dia apa? Bersamu dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Ya, dhamir ya untuk mukhatabah. Ini. Dan kemudian nanti bersamu dengan nun sebagai tanda rafa'. Ya. Jadi tamshi bersamu dengan ya, dhamir ya untuk mukhatabah, kemudian bersamu dengan nun sebagai tanda rafa'. Maka hasilnya apa? Ya, kalau dilihat asalnya dulu, mungkin agak melewati, agak melompat. Asluhu asalnya adalah tamshiyina. Ya, tamshiyina. Ya, seperti yang sahih atau wazannya, taf'ilina, tajlisina. Kan demikian. Tajlisina. Ya. Maka di sini tamshiyina. Ini hasil asalnya demikian. Jadi ya yang pertama itu ya huruf akhir dari fi'al, lam kalimah atau lam fi'al, kemudian ya yang kedua adalah dhamir, dhamir ya untuk mukhatabah pada hasil asalnya ini tamshiyina. Lalu apa? Ini juga sulit diucapkan. Mungkin kita pun juga agak kesulitan tamshiyina. Lalu dihilangkan huruf ya yang merupakan huruf akhir dari fi'al. Bukan ya mukhatabah. Tetapi yang dihilangkan adalah huruf ya yang akhir dari fi'il atau lam fi'ilnya. Adapun ya mukhatabah, dhamir ya untuk mukhatabah tetap ada. Tidak bisa hilang, tidak boleh hilang. Kalau hilang nanti berubah maknanya. Tidak lagi untuk mukhatabah, tidak lagi untuk anti. Sehingga ya untuk mukhatabah, ya yang untuk anti tetap harus ada. Jadi yang dihilangkan adalah ya yang sebagai lam fi'il, sebagai lam kalimah, huruf akhir dari fi'il tersebut. Ya, sehingga hasilnya menjadi anti tamshina. Ya, pada anti tamshina di sini ya-nya adalah dhamir, dhamir untuk mukhatabah, kemudian huruf ya yang akhir dari fi'il dihilangkan. Ya. Kemudian perhatikan pada jamaknya, antunna tamshina. Kalau dilihat secara zahir, secara lafaz sama ya. Anti tamshina, antunna tamshina. Benar. Secara lafaz yang nampak sama. Tetapi kalau diperhatikan itu berbeda. Apa? Tadi sudah dijelaskan pada anti tamshina, ya-nya apa? Dhamir ya sebagai fa'il. Kemudian ya huruf akhir dari fi'il dihilangkan pada anti. Untuk antunna tamshina apa tadi? Dia seperti albanatu tadi, seperti hunna. Jadi tamshi kemudian bertemu dengan dhamir nun untuk jamak muannats. Maka ya dia langsung bersambung. Tidak ada sesuatu yang perlu dihilangkan ataupun diubah. Dari tamshi langsung bersambung dengan nun untuk jamak muannats menjadi tamshina. Jadi di sini pada tamshina untuk antunna untuk jamak muannats huruf ya-nya adalah ya lam fi'il. Huruf ya-nya adalah lam fi'il atau lam kalimah. Huruf akhir dari fi'il tersebut. Kemudian nun-nya adalah dhamir. Dhamir nun untuk jamak muannats. Jadi berbeda antara anti tamshina dengan antunna tamshina, keadaan ya dan keadaan nun itu berbeda. Walaupun sama, sama-sama ya, sama-sama nun, tetapi itu berbeda. Yang satu ya-nya mukhatabah, dhamir ya untuk mukhatabah, yang satu ya-nya adalah huruf asli dari fi'il tersebut, lam fi'ilnya. Ya. Kemudian pada anti tamshina nun itu sebagai tanda rafa, adapun pada antunna nun itu adalah dhamir, dhamir rafa, dhamir sebagai fa'ilnya. Perhatikan ya. Satu lafaz sama persis, tidak ada perbedaan tetapi berbeda keadaannya. Ya. Kemudian untuk mutakallim ana amshi, nahnu namshi. Ini keduanya dhamirnya apa? Mustatir. Amshi takdirnya ana. Ya, dhamir mustatir takdirnya ana. Pada nahnu namshi di situ dhamir mustatir takdirnya nahnu. Ini. Lalu untuk yang tasniyah untuk yang dua orang bagaimana? Yamshi. Ini ya yamshi. Kemudian dia bersama dengan alif nun. Ya, alif dhamir alif untuk tasniyah dan kemudian nun sebagai tanda rafa. Bagaimana? Yamshiyani. Ya. Yamshiyani. Ya, dari yamshi bersama dengan alif tentunya sebelum alif harus di fathah. Yamshi ya-nya di fathah. Kemudian bersama dengan alif tasniyah, dhamir alif untuk tasniyah untuk musanna. Sehingga hasilnya menjadi yamshiyani. Huma yamshiyani. Untuk antuma ya dengan ta, antuma tamshiyani. Sudah seperti itu, tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan pada huruf illah. Seperti hasil asalnya. Huma yamshiyani, antuma tamshiyani. Ini. Kemudian bentuk fi'il amrnya. Rabi'a asyara tamrin yang ke-14. Isnadu fi'lil amri min masya ila dhamairi. Penyandaran fi'il amr dari fi'il masya pada dhamir-dhamirnya. Ingat, perhatikan fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Ya, jadi untuk mengetahui fi'il amr atau ya menentukan bentuk fi'il amr ya lihat tadi mudhari'nya bagaimana. Dan tadi terutama pada anti tamshina, antunna tamshina tadi nanti pada amr akan tampak perbedaannya. Kita lihat untuk mufrad ya. Imshi ya Hamidu, wahai Hamid, berjalanlah. Imshi dari yamshi atau dari tamshi ya, karena amr kan untuk mukhatab maka biasanya diambil dari fi'il mudhari' yang untuk mukhatab. Anta tamshi ya, dari tamshi kaidah pembentukan amr menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian kalau huruf akhirnya itu illah dengan menghilangkan huruf illah tersebut ya, dari tamshi ya. Huruf ta-nya, huruf mudhara dihilangkan, kemudian huruf ya yang akhir juga dihilangkan. Ya, kemudian ditambahkan hamzah wasal supaya tidak sukun di akhir di awal kata. Ya, sehingga menjadi imshi. Ya yang akhir dihilangkan ya. Imshi ya hamidu. Untuk jamaknya ya diambil dari antum, fi'il mudhara untuk antum untuk jamak tadi. Tamshuna. Dibentuk fi'il amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, ya, kemudian menambahkan hamzah wasal supaya tidak sukun awalnya. Kemudian keadaan akhirnya bagaimana? Ya, kalau fi'il mudhara' itu keadaan rofaknya dengan adanya nun, maka ketika dibentuk amr, nunnya dihilangkan. Ya, sehingga menjadi imshu ya auladu. Imshu ya auladu. Ini. Menghilangkan nun yang akhir. Kemudian untuk anti, ya, perhatikan ini anti tamshina. Tadi sudah dijelaskan huruf ilah yang akhir dihilangkan dan ya di sini adalah ya mukhatabah, dhamir ya untuk mukhatabah. Maka ketika dibentuk amr ya, ya-nya tetap ada. Kemudian nun yang akhir tadi adalah tanda rofa pada bentuk amr, ini dihilangkan. Nun yang akhir dihilangkan. Sehingga di sini menjadi imshi ya aminatu. Imshi ya aminatu. Ya. Ya-nya adalah dhamir ya untuk mukhatabah. Kemudian untuk jamaknya bagaimana? Antunna tamshina dibentuk amr. Ta-nya dihilangkan. Nah, kemudian nun yang akhir pada tamshina adalah dhamir. Nah, dia tidak mungkin dihilangkan, tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti mengubah makna. Tidak lagi untuk jamak mu'anas. Ya, kalau untuk jamak mu'anas ya nun harus tetap ada. Sehingga ketika dibentuk amr, ya keadaan akhirnya tidak berubah, tetap. Tidak bisa dihilangkan ataupun tidak diubah ke yang lain, tetap seperti itu. Sehingga di sini amarnya menjadi imshina. Imshina ya banatu. Baik. Ya, berbeda. Tadi mudhara'nya sama, anti tamshina, antunna tamshina, tetapi pada amar tampak perbedaannya. Imshi ya aminatu. Imshina ya banatu. Ini. Karena tadi berbeda masing-masingnya. Ya. Untuk yang tasniyah untuk yang dua orang, tamshiya ini menjadi imshiya. Imshiya, antuma imshiya. Kamu berdua berjalanlah ya imshiya. Ini. Nah. Ini pada bab masya yamshi. Nah, nanti bisa diterapkan. Baka yabaki ataupun apa kemarin syara yajri ya dan yang lainnya seperti ini ya. Maudhinya bagaimana? Baka, bakau, bakat, bakaina, bakaita, bakaitum, bakaiti, bakaitunna, bakaitu, bakaina. Mudhari'nya bagaimana? Yabaki, yabakuna, tabaki, yabakina, tabaki, tabakuna, tabakina, anti tabakina, antunna tabakina, ana abaki, nahnu nabaki, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya pada bab yang kedua atau bab yang lainnya dari mu'tal lam ini. Ya, di sini yang disebutkan bab nasiyah terlebih dahulu. Ya. Perhatikan pada tamrin yang ke-15, khamisa asyara, isnadu nasiyah ila dhamairi, penyandaran fi'il nasiyah pada dhamir-dhamirnya. Hamidun. Ya, perhatikan contoh-contoh ini, hamidun nasiyah. Ya, nasiyah. Seperti biasa ya, dhamirnya mustatir. Ya, bisa diperhatikan untuk huwa dan untuk hiya ini dhamirnya mustatir. Hamidun nasiya. Kemudian jamaknya al-auladu nasu. Ya, menjadi nasu. Apa yang terjadi kalau diperhatikan? Huruf ya yang akhir pada nasiya dihilangkan ketika bersambung dengan wawu jamaah. Di sini dijelaskan asluhu, asalnya nasiyu. Jadi dari nasiya bersama dengan wawu jamaah, sebagaimana wazan atau yang sahih, hasil asalnya akan menjadi nasiyu. Ya. Misalnya alima ya alimu, amila ya amilu, seperti itu yang sahih. Tetapi karena ini mu'tal lam, huruf akhirnya itu ya, dari nasiyu kemudian ya-nya dihilangkan dan harakatnya digeser, harakat dhammah digeser pada huruf sebelumnya sehingga menjadi nasu. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk mu'annasnya, aminatu nasiyat, dhamirnya mustatir ya, tak ta'nits bukan dhamir. Dan seperti pada yang sahih, di sini nasiyat, amilat, alimat, atau yang semisalnya, tidak ada perubahan seperti yang sahih yang lainnya. Ya, nasiyat biasa ya. Saya. Berikutnya untuk yang jamak mu'annas, albanatu nasina. Bagaimana ini? Dari nasiya ya, bersambung dengan nun inas. Maka apa? Huruf sebelum nun harus disukun. Nasiya asalnya fathah, dia harus sukun ketika bersama dengan dhamir yang berharokat menjadi nasina. Ya, sesuai asalnya, sesuai yang sahih. Amila untuk hunna, amilna. Sama, ya, sebelum nun inas disukun. Nasina. Nasiya, nasina. Ya, sesuai asalnya ya. Baik. Tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan. Ini tentunya juga berlaku pada dhamir rafa' mutaharrik. Ya, sekali lagi, mulai dari ini seterusnya, dhamir rafa' mutaharrik sama kaidahnya seperti ini. Perhatikan anta nasita, antum nasitum, anti nasiti, antunna nasitunna, ana nasitu, nahnu nasina. Ini seperti yang sahih. Amilta, amiltu, amilna, dan seterusnya. Ya, ya-nya disukun huruf akhir dari fi'il ini ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Kemudian kalau bersambung dengan dhamir alif tasniyah, ini sekali lagi tambahan. Ya, kalau nasiya bersambung dengan alif, ya langsung nasiya. Ya. Langsung disambung dengan alif. Nasiya. Untuk yang mu'annas, nasiyata, juga langsung disambungkan dan hasilnya seperti itu, tidak ada perubahan. Ya, nasiya, huma, nasiya. Untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan, huma, nasiyata. Ini ya, seperti asalnya, seperti yang sahih. Jadi di sini yang berubah hanya ketika bersama dengan wawu jamaah. Huruf ya yang akhir itu dihilangkan. Adapun yang lainnya seperti yang sahih atau seperti asalnya, tidak ada perubahan. Baik. Kemudian bentuk mudhari'nya. Sadis asar yang ke-16, isnadu yansa ila dhamairi, penyandaran fi'il yansa pada dhamir-dhamirnya. Yansa bentuk mudhari' dari nasiya. Perhatikan. Hamidun yansa. Ini dhamirnya mustatir. Takdirnya huwa. Kemudian untuk jamaknya, al-auladu yansauna. Yansauna. Apa? Asluhu asalnya yansayuna. Jadi dari yansa, untuk yang mubarak, yansa. Ya, ketika bersama dengan wawu jama'ah, ya, dan kemudian nun sebagai tanda rofa, di situ alifnya dari yansa kembali ke huruf aslinya. Apa huruf aslinya? Ya huruf ya. Tadi tampak pada maudhi nasiya. Nah, ya yang akhir itu huruf asli. Pada mudhari' ya-nya diubah menjadi alif yansa. Tetapi ketika bersambung dengan wawu jamaah, dia kembali ke aslinya. Alifnya kembali ke aslinya, kembali ke huruf ya. Nah, sehingga di situ hasil asalnya menjadi yansayuna. Yansayuna. Ya-nya huruf asli dari alif. pada lam fi'al, kemudian wawu jama'ah, kemudian nun sebagai tanda rafa'. Ini yansayuna. Nah, kemudian ini sekali lagi sesuai lidah Arab, kemudian apa? Ya-nya dihilangkan. Huruf illah yang akhir dari fi'al dihilangkan untuk memudahkan, lebih memudahkan, sehingga menjadi yansauna. Yansauna, ya-nya lam fi'al dihilangkan ketika bersama dengan wawu jama'ah. Yang mu'annas, aminatu tansa, ya, bomirnya mustatir, takdirnya hiya. Kemudian albanatu yansaina, yansaina, yansa, ya, bersama dengan nun ina, bomir nun untuk jama' mu'annas. Maka apa? Huruf sebelumnya harus disukun, dan di situ dia kembali ke huruf aslinya. Alif yang akhir pada yansa ketika bersambung dengan nun inas, dia kembali ke aslinya, yaitu huruf ya, sehingga menjadi yansaina. Ya-nya huruf asli dari yansa, yaitu ya, kembali ke aslinya, kemudian bersambung dengan nun inas. Dan ini hasilnya seperti ini, hasil aslinya ini, ya sudah ini, tidak ada lagi perubahan. Ini albanatu yansaina. Kemudian untuk mukhatab atau untuk yang tasniah, huma, ya, nanti bersama dengan alif dan nun. Padahal tadi yansa huruf ahnya alif, bersama dengan alif tasniah. Maka apa? Alif dari yansa kembali ke aslinya, ke huruf ya, baru kemudian bersama dengan alif tasniah, sehingga menjadi apa? Yansayani, yansayani. Bisa ya? Yansayani, ya, seperti yansayuna tetapi dengan alif. Yansayani sebelum alif di fathah. Kemudian ya sudah, itu yang digunakan sebagaimana asalnya. Yansayani, ya-nya tidak hilang, tetap ada, tidak berubah juga. Nah, karena ya-nya berharokat fathah sesudahnya alif, ya ini mudah. Ini jadi huma yansayani untuk yang tasniah. Berikutnya untuk yang mukhatab, anta tansa, bomirnya mustatir. Kemudian antum tansauna, ini penjelasannya seperti yang al-auladu tadi. Yansauna asalnya yansayuna, maka tansauna juga demikian. Asalnya adalah tansayuna. Huruf ilah kembali ke aslinya dengan ya, kemudian dihilangkan. Tansayuna, ya-nya dihilangkan menjadi tansauna. Ini. Yang berikutnya, anti tansaina. Untuk anti, maka dia bersama dengan ya mukhatabah, memberi ya untuk mukhatabah. Asluhu, hasil asalnya adalah tansayina. Tansayina, huruf ilah yang akhir dari fi'il ini kembali ke aslinya, huruf ya, kemudian bersama dengan ya mukhatabah. Jadi bertemu dua huruf ya. Ya yang pertama adalah lam fi'il, huruf akhir dari fi'il. Ya yang kedua adalah dhamir ya untuk mukhatabah. Tansayina. Nah, kemudian dihilangkan ya yang lam fi'il, ya yang merupakan huruf akhir dari fi'il dihilangkan. Adapun ya mukhatabah tetap ada. Ya, sehingga menjadi anti tansaina. Di situ ya-nya ya mukhatabah. Ya, tansaina ya-nya ya mukhatabah. Kemudian yang jamaknya antunna tansaina. Ya, ini seperti tadi, yansa atau tansa untuk mukhatab bersama dengan nun inas untuk jamak mu'annas, maka alif yang akhir kembali ke aslinya menjadi ya, dan kemudian langsung bersama dengan domir nun untuk jamak mu'annas atau nun inas menjadi tansaina. Tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan. Huruf ilah yang akhir tetap ada, yaitu huruf ya. Jadi pada antunna tansaina, ya-nya adalah huruf ilah, huruf akhir dari fi'il ini. Adapun nun itu domir sebagai fa'il, nun inas untuk jamak mu'annas. Ini. Kemudian untuk mutakalim, ana ansa, nahnu nansa, ini dhamirnya mustatir. Kedua-duanya dhamir mustatir. Ansa takdirnya ana, nansa dhamir mustatir takdirnya nahnu. Kemudian fi'il amarnya, sabi asyar yang ke-17, tamrin ke-17, isnadu fi'lil amri min nasiya ila dhamairi. Penyandaran fi'il amr dari nasiya pada dhamir-dhamirnya. Ya, faedahnya seperti biasanya. Lalu perhatikan hasilnya seperti ini. Insa ya hamidu. Jadi huruf illah yang akhir dihilangkan. Insa ya hamidu. Jamaknya insau ya auladu. Mengambil dari antum. Antum tang sauna dibentuk amr menjadi insau. Nun yang akhir dihilangkan. Ya. Kemudian untuk mukhatabah, insai ya aminatu. Dari anti tansaina menjadi insai ya aminatu. Nun yang akhir dihilangkan. Nun yang sebagai tanda rofa. Kemudian untuk yang jamaknya, insaina ya banatu. Insaina. Keadaan akhir tidak berubah dari asalnya, dari mudhari'nya antunna tansaina. Karena nun itu adalah dhamir sebagai fa'il harus tetap ada, tidak bisa hilang. Dan ya yang akhir huruf lam kalimah ya bersambung dengan nun inas juga tetap ada, tidak hilang. Ini bentuk amrnya. Ini pada bab nasiya yansa. Nanti bisa diterapkan pada fiil-fiil yang lain yang satu bab ataupun yang semisal dengan ini. Misalkan kemarin khasyia yakhsha. Nah, bisa dibentuk disandarkan pada dhamir hamidun khasyia. Kemudian jamaknya khasyu, khasyiat, khasyina, khasyita, khasyitum, khasyiti, khasyitunna, khasyitu, ana, khasyitu, nahnu, khasyina, seperti itu. Adapun yang yakhsha, hamidun yakhsha, hum yakhshawna, hiya tahsha, hunna yakhshayna, anta tahsha, antum tahshawna, anti tahshayna, antunna tahshayna, ana akhsha, nahnu nakhsha. Amarnya ikhsha ya hamidu, ikhshaw ya auladu, ikhshay ya aminatu, ikhshayna ya banatu. Ayat. Ini pada bab nasiya yansa. Yang berikutnya takmirnya cukup. Isnadu da'a ila dhamairi. Ditemani salah satu. Isnadu da'a ila dhamairi. Penyandaran fi'il da'a pada dhamir-dhamirnya. Hamidun da'a, ya, perhatikan contohnya. Hamidun da'a, ya, da'a asalnya yang dhamirnya mustatir, ya. Kemudian jamaknya al-auladu da'au. Ya, pada da'au apa as-suhu asalnya da'awu. Jadi dari da'a bersambung dengan wawu jamaah, maka alifnya kembali ke aslinya yaitu huruf wawu. Karena asli dari alif pada da'a adalah wawu, maka dia kembali ke aslinya dengan wawu. Ya, ini alifnya kembali ke aslinya itu wawu. Sehingga menjadi da'awu. Asalnya demikian. Ya, seperti fa'alu atau katabu, seperti itu da'awu. Nah, kemudian apa wawu yang akhir pada fi'il ini dihilangkan, ya, supaya tidak berurutan dua wawu seperti ini. Lalu wawu yang akhir dari fi'il dihilangkan dan yang ada hanya wawu jamaah, dhamir wawu untuk jamaah, menjadi da'au, al-auladu da'au. Ini jadi kalau diperhatikan pada tiga bab ini sama, ketika bersambung dengan wawu jamaah huruf illah yang akhir itu selalu dihilangkan, ya tadi ya syakau, nasu, da'au. Ada pun yang lainnya tidak, ya. Berikutnya aminatu da'at, asluhu da'at, ya, bertemu dua huruf sukun di akhir fi'il, maka apa alif huruf illah dihilangkan, ya. Da'at ini Yang berikutnya al-banatu da'auna, dari da'a bertemu dengan dhamir nun inas, maka apa? Alifnya kembali ke aslinya dan sukun, karena dhamirnya berharakat, maka menjadi da'auna. Dan seterusnya juga demikian. Anta da'auta, antum da'autum, anti da'auti, antunna da'autunna, ana da'autu, nahnu da'auna. Jadi pada bab ini huruf illah yang asli pada lam kalimah adalah wawu, maka ketika bersama dengan dhamir, dhamir yang sebagai fa'il, alif tersebut kembali ke huruf aslinya, itu wawu. Kemudian pada waw, pada fi'il yang bersama dengan wawu jama'ah, wawu yang akhir dari fi'il dihilangkan, da'awu menjadi da'aw. Kalau yang tasniyah ya tetap dengan wawu, ada da'awa, huma atau hamidun wa khalidun da'awa, mereka berdua berdoa atau mengajak, da'awa. Alifnya kembali ke wawu, kemudian bersama dengan alif tasniyah, da'awa, tidak hilang, tetap ada. Ya, ini. Yang mu'anasnya da'ata, ini. Da'awata, coba nanti ya. So, berikutnya, fi'il mudhari'nya, isnadu yad'u ila dhamairi. Penyandaran fi'il yad'u pada dhamir-dhamirnya. Tasya'asyar yang ke-19. Hamidun yad'u, dhamirnya mustatir. Kemudian dhamir untuk jamak, al-auladu yad'una, asluhu yad'una. Nah, ada dua wawu. Wawu yang pertama huruf akhir dari fi'il, huruf ilah. Kemudian wawu yang kedua dhamir. Maka wawu yang huruf ilah itu dihilangkan, menjadi yad'una. Jadi pada yad'una, al-auladu yad'una, atau hum yad'una, wawu di sini adalah wawu dhamir, bukan wawu huruf illah, bukan wawu huruf akhir dari fi'il tersebut, bukan. Berbeda dengan yad'u, hamidun yad'u, wawunya adalah wawu huruf asli dari fi'il tersebut, lam fi'ilnya, lam kalimahnya. Tetapi untuk jamak hasilnya menjadi yad'una, wawu di sini adalah dhamir. Adapun huruf akhirnya dihilangkan. Ya, ini. Aminatu tad'u. Ini juga wawunya huruf asli dari fi'il ini, bukan dhamir tapi huruf asli, lam kalimah atau lam fi'il. Dhamirnya apa? Mustatir, ya. Takdirnya hiya. Untuk jamaknya al-banatu yad'una, al-banatu yad'una, dari yad'u bersambung dengan nun inas, ya langsung bersambung hasil asalnya atau hasil aslinya, ya seperti ini yad'una, sebelum nun sukun, wawunya sukun, ya sudah seperti itu yad'una, tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan huruf, tetap seperti itu. Nah kalau dilihat, perhatikan antara muzakkar dan mu'anasnya sama. Al-auladu yada'una, al-banatu yada'una. Memang secara lafaz sama, tetapi berbeda keadaannya. Untuk yang muzakkar tadi, yada'una wawunya dhamir sebagai fa'il. Adapun wawu yang huruf asli dari fi'il tersebut dihilangkan. Kemudian nun tanda rofa. Adapun untuk yang mu'anas, al-banatu yada'una, wawunya adalah huruf asli dari fi'il tersebut, lam fi'ilnya, kemudian nun ini dhamir sebagai fa'il. Ya, ini. Berbeda. Ya. Kelihatannya sama tapi berbeda. Ya. Kemudian untuk yang mukhatab, anta tad'u, dhamirnya mustatir, takdirnya anta. Untuk jamaknya antum tad'una, asluhu tad'una, seperti yang tadi. Ya. Ada dua wawu, ya asalnya tad'awuna, maka wawu yang huruf akhir dari fi'il dihilangkan, sehingga tersisa wawu jama'ah, dhamir wawu untuk jama'. Kemudian mukhatabah, anti tad'aina, asluhu asalnya adalah tad'awina, ya, dari tad'u, ya, bersama dengan ya mukhatabah, ya, tad'u bersama dengan ya mukhatabah dan kemudian nun, akan menjadi tad'uwina. Lalu apa? Ya, wawunya dihilangkan, wawu huruf akhir dari fi'il ini dihilangkan. Supaya lebih mudah, tad'uwina menjadi tad'aina. Ya, harokatnya digeser. Ya. Kasrah pada wawu yang dihilangkan digeser ke sebelumnya, tad'aina. Ini. Jadi ketika bersambung dengan ya mukhatabah, di sini dihilangkan wawunya. Kemudian untuk jamaknya, antunna tad'una. Ya. Seperti asalnya atau sebagaimana asalnya dari tad'u bersama dengan nun inas, ya langsung dihubungkan tad'una. Ini hasil asalnya, tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan seperti ini. Berbeda dengan antum tad'una yang nampak sama lafadznya tetapi keadaannya berbeda seperti tadi ya. Ini tad'una, tad'una, antum tad'una, antumna tad'una. Berbeda wawunya, berbeda nunnya. Ini. Untuk mutakallim ana ad'u, nahnu nad'u. Dhamirnya mustatir. Kemudian amrnya, isnadu fi'lil amri min da'a ila dhamairi, penyandaran fil amr dari da'a pada dhamir-dhamirnya pada tamrin yang ashrun. Ishrun yang ke-20. Prinsipnya sama sebagaimana bentuk amr dari yang lainnya tadi. Ud'u ya Hamidu, huruf wawu dari huruf wawu yang merupakan huruf akhir dari fi'il dihilangkan. Ud'u ya Hamidu. Jamaknya ud'u ya auladu. Ini wawunya wawu jamaah, ini dhamir. Adapun wawu huruf asli dari fi'il dihilangkan. Dan nun yang akhir juga dihilangkan. Dari mudharinya tad'una menjadi amarnya menjadi ud'u. Untuk mukhatabah menjadi ud'i. Asalnya tad'aina menjadi ud'i. Nun yang akhir dihilangkan. Ud'i ya aminatu. Untuk jamak mu'anafnya ud'una. Keadaan akhir tidak ada perubahan. Tetap. Untuk yang jamak mu'anaf. Karena nun itu bomir. Tidak bisa hilang. Ud'una ya banatu. Ini bab. Da'a yad'u. Bab yang ketiga pada mu'tal lam ini. Ya, nanti bisa diterapkan pada fi'il-fi'il yang lain yang semisal dengan ini. Syaka misalkan ya. Syaka, syakau, syakat, syakauna, dan seterusnya. Mubaraknya yashku, yashkuna, tashku, yashkuna, anta tashku, ana ashku, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, amarnya ya ushku, ushku, ushki, ushkuna. Ya, seperti itu. Jadi ini penyandaran fi'il pada mu'tallam pada dhamir-dhamirnya, dhamir yang sebagai fa'il. Nah, pada bentuk madhi, mudhari' dan amr pada ketiga bab yang ada dalam mu'tallam ini. Kemudian berikutnya untuk menyelesaikan ini, tamrin yang ke-21, arini, ya, perlihatkan kepadaku. Ya, arini, ini kalimat ini bermakna perlihatkan kepadaku. Yaqulul mudarisu li kulli talibin min ath-thullabi. Mudaris, pak guru, berkata pada masing-masing murid dari murid-murid yang ada, ya fulanu arini kaza, wahai fulan arini, perlihatkan padaku kaza, ini kitabaka, kitabmu, au sa'ataka, atau jammu, au qalamaka, atau penamu, au daftaraka, atau buku tulismu. Ini. Jadi ini ari, kalau fi'il amarnya hanya ari ya. Ari, perlihatkan. Ni, ini sebagai maf'ul bihnya. Ari, ni, perlihatkan padaku. Ini. Kalau hanya amarnya, ya ari, perlihatkan. Ini. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-asya'u, makan malam. Asya' ya, dengan fathah. Bukan Aisyah, tapi asya'. Ini makan malam. Al-yaminu kanan, al-yasaru kiri. At-tahqiqu meneliti atau membenarkan, memeriksa. Tanawulun mencapai, memperoleh, mendapatkan. Ilahun ilah, sesembahan Tuhan, jamaknya jam'uhu. Alihatun, alihah ni jamak, sesembahan-sesembahan atau Tuhan-Tuhan. Al-kumamatu sampah, kaumun kaum, alailu malam, annaharu siang, turabun tanah, ya, tanah turab, ahlun keluarga, salah satu maknanya ya, karena di sana ada beberapa makna, banyak makna dari ahlun sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya. Kemudian sahibun sahib, yang mempunyai, yang memiliki, jamaknya ashabun. Kemudian fi'il hada yahdi, menunjuki. Hada fi'il madhi, yahdi fi'il mudhari'. Ini termasuk mu'tal lam atau mu'tal akhir. Kemudian mumazzaqun, sobek ya, tersobek atau terkoyak. Mumazzaq. Tawa yatwi, ini fi'il lagi, melipat atau merobek. Ata ya'ti, datang. Tabi'a yatba'u, mengikuti. Waqa'a yaqa'u, terjatuh. Jatuh atau terjatuh atau terjadi ya, sesuai dengan konteksnya nanti maknanya. Ini dulu, ada yang ditanyakan dari ini? Jadi itu perhatikan setiap ada huruf illah ya, perhatikan ya, tidak mesti berubah, tetapi sebagiannya ada perubahan, ada penyesuaian terhadap huruf illah tersebut, pada huruf illah tersebut. Jadi perhatikan, hati-hati ya, masing-masing ada contohnya, tinggal menyesuaikan dengan contoh-contoh yang sudah ada. Baik, untuk malam ini sampai ini dulu. Alafu minkum, untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.